Bismillahirrahmanirrahim. Di urusan sedekah tuh ya, saya menyeru saudara menjadi saya. Kan enak tuh, kita nyeru orang sedekah, terus kita dapat duit sedekahnya. Buat kita dong, bukan, buat orang lain. Kita dapat banyak tuh. Pertama, dapat titipannya orang lain. Oke? Terus kita bisa jalan dengan duit orang. Oke? Ketiga, kita dapat pahala orang. Tanpa mengurangi pahala dia. Yang penting jaga niat nih. Jaga komitmen nih. Bahwa kita ini nyalurin sedekah. Bukan makan duit sedekah. Nah, saudara pun yang bersedekah dengan nitipan kepada saya dan kepada orang-orang seperti saya. Ya, sebenarnya juga ringan juga, enteng gitu. Entengnya apa, saudara? Insya Allah terhindar dari riya. Karena kan saudara gak bersentuhan langsung dengan mustahik kan. Yang orang yang dikasih gitu. Jadi gak tahu dah tuh duit kemana. Kayak dah, terserah aja yang dititipin. Nah, kalau bisa saudara jadi simpul. Ya, simpul nih. Pendaftaran simpul bisa saudara SMS ke sini. Saudara jadi simpul. Saya pengen nih, Ustadz punya program sedekah apa? Saya sampaikan deh ke teman-teman saya. Ah, itu namanya simpul. Ya. By the way, siapa coba yang bisa membuat orang dia bisa bersedekah? Siapa yang bisa membuat orang bisa sholat, bisa ngaji, bisa berbuat baik? Siapa? Kemauannya kah? Niatnya kah? Dirinya kah? Ilmunya kah? Apa coba? Apa yang bisa membuat orang kemudian menjadi bisa berbuat baik, beramal soleh? Allah juga, Allah juga. Itu yang disebut dengan taufik dan hidayah itu. Jadi yang disebut dengan taufik dan hidayah itu ya itu dia. Jadi Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan ilmunya, Allah yang memberikan kemudian dorongannya, Allah yang menjadikan dia kemudian akhirnya bisa melaksanakan kebaikan. Nah, tapi seperti juga kemaksiatan harus ada ikhtiar gitu loh. Oh, saya sih gak mau sholat, biar aja Allah nyuruh saya sholat. Allah nyuruh saya sholat-sholat. Ya enggak, tetap aja nanti harus tetap jalan ke masjid gitu loh. Itu ikhtiarnya. Oh, saya sih kalau saya mau baca Quran kan Allah bikin saya baca Quran gampang tak? Enggak begitu juga bos, ente ambil Quran gitu. Harus ada ikhtiarnya gitu loh. Bahwa kemudian ketika ente ngambil Quran, ada telepon masuk, akhirnya jadi panjang-panjang-panjang, oh, malah jalan. Loh, Qurannya ada di sini. Ya itulah, Allah belum menghendaki ente baca Quran gitu kira-kira. Hah? Begitu mau ke masjid, udah pakai sarung segala macam, orang tua datang. Kata orang tua, jangan mana-mana. Tapi mak mau ke masjid, udah temenin emak dulu, kita sholatnya sama emak. Ya, Allah gak menghendaki kita ke masjid. Kita mau berderma, begitu mau berderma hilang duitnya ya. It's okay gitu loh. Tapi udah diikhtiar dari kita bahwa kita udah ngantongin duit. Supaya kita kemudian jalan berderma. Amintalah kepada Allah supaya kita bisa beramal soleh, berbuat baik. Dan juga amal yang terima Allah SWT. Makasih ya. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.